Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'duh. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala fi kitabihi fikl asma'il husna wa kana akhir wa khutbatin khatabaha Umar ibn Abdul Aziz an hamidallaha wa asna 'alayhi thumma qala amma ba'du fa innakum lam tukhlaqu 'abatha wa lan tutraku suda wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fihi al-lil hukmi bainakum wal fasli bainakum fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa nusalli wa nusallimu ala 'abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-ikhwati fillah, kita melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah Jalla wa'ala, yang kita akan lanjutkan pembahasan tentang nama Allah Al-Waris. Al-Waris makna adalah yang mewarisi segala sesuatu, hanya karena hanya dia yang berkekalan. Ya. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, wa kana akhir khutbatin khatabah Umar, adalah khutbah yang paling terakhir yang pernah menjadi materi khutbahnya Umar bin Abdul Aziz. Setelah dia memuji Allah Jalla wa'ala, memuja-mujanya, kemudian dia berkata, amma ba'du, adapun setelahnya, fa innakum lan tukhlaqu abatha, sesungguhnya kalian diciptakan Allah bukanlah sekedar untuk hal yang sia-sia, wa lan tutraku sudah, dan kalian tidak akan dibiarkan pula sia-sia. Maksudnya manusia diciptakan Allah untuk misi yang besar, yaitu misi beribadah menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadatiku. Dan kita diciptakan Allah untuk diperintah dan dilarang. Wa lan tutraku sudah, kalian tidak ditinggalkan begitu saja. Allah mengatakan, afahasiban nasu an yutraka suda, apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Kata para ulama tafsir, dibiarkan tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, kita diciptakan untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Wa inna lakum ma'adan yanzilullahu fihi lil hukmi bainakum, sesungguhnya kalian memiliki janji dengan Allah, nanti di hari kiamat Allah akan turun menyidang antara kalian. Wal fasli bainakum, menengahi berbagai macam perkara perselisihan antara kalian, menjadi hakim. Fa khaba wa khasira man kharaja min rahmatillah, maka sungguh merugi, sungguh telah gagal total orang-orang yang keluar dari rahmat Allah di hari kiamat. Tak dapat rahmat Allah. Orang merugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah begitu luas. Begitu luas yang rahmat Allah. Wa inna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tapi ada yang tak dapat rahmat Allah, dialah yang paling merugi. Naam. Wa hurima jannata 'arduha as-samawati wal ard. Alam ta'lamu annahu la ya'manu gadan illa man haddara hadzal yawma wa khafahu wa ba'a nafidan bibakin wa qalilan bikathir wa khawfan biamanin ala tarawna annakum min aslabil halikin wa sayakunu min ba'dikum albakin hatta turadduna ila khairil warithin. Kata beliau, wa hurima jannatan arduha as-samawati wal ard, yang paling merugi di antara makhluk, begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun dia tak dapat rahmat, kemudian diharamkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Padahal surga itu begitu luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Itu luas surga Allah. Langit yang 7 lapis tambah bumi, begitulah luasnya surga. Namun surga yang luas ini dia tak dapat masuk ke badannya. Ini orang paling merugi. Alam ta'lamu annahu la ya'manu ghadan illa man haddhara hadzal yawm wa khafa. Tidakkah kalian mengetahui tidak akan pernah aman nanti di hari kiamat, di hari akhirat, orang-orang kecuali yang dia memang benar-benar ingat akan hari tersebut, bersiap-siap untuknya dan takut akan bencana yang terdapat pada hari tersebut. La ya'manu ghadan, tidak akan pernah aman besok hari kiamat, illa man hadzara hadzal yaum wa khafa, kecuali orang yang semua waspada, yang berhati-hati menyiapkan diri untuk hari tersebut dan takut dengan musibah dan bencana pada hari tersebut, azab. Wa ba'a nafidan bibaqin, kecuali orang yang rela menjual sesuatu yang akan habis punah binasa dengan sesuatu yang kekal. Maksudnya rela menjual dunia yang akan habis, akan binasa, akan ditinggalkan, demi membeli akhirat yang kekal. Wa qalilan bikathir, kecuali orang yang mau membeli ya dan menjual sesuatu yang sedikit, yaitu dunia, demi membeli yang besar, akhirat yang banyak. Dunia ini sedikit, qalil, akhirat itu banyak, kathir. Orang beruntung adalah orang yang mau menjual yang sedikit harganya, remeh-temeh, untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Bukan sebaliknya, menjual yang begitu besar, begitu banyak, negeri akhirat, untuk mendapatkan dunia yang sedikit. Dunia ini tak ada apa-apanya dibandingkan dengan hari, dengan negeri akhirat. Wa khaufan bi aman, kecuali orang yang benar-benar membekal dirinya dengan segala macam ketakutannya kepada Allah, agar kelak menjadi aman di hari kiamat. Orang beruntung adalah orang yang banyak takutnya di dunia daripada merasa amannya. Orang yang banyak takut akan aman di hari akhirat, karena ketakutan akan memicu dia, memacu dia untuk berbekal, beramal saleh, beribadah kepada Allah. Dia khawatir ajal datang menyebutnya dan di dalam keadaan tidak bersiap-siap, maka senantiasa ketakutan ini membayanginya, membuat dia berusaha untuk memaksimalkan beramal saleh. Ala tarawna annakum min aslabil halikin, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian mengetahui, kalian itu berasal daripada tulang sulbi orang-orang yang telah binasa. Mana orang tua kita? Sebagian orang tua kita telah binasa. Andai kata masih hidup, mana kakek moyang kita? Kakek moyang kita telah binasa. Alam tarau annakum min aslabil halikin, tidakkah kalian melihat, kalian itu adalah merupakan ya, kalian adalah merupakan anak-anak manusia dari tulang sulbi orang-orang yang telah binasa, dari nenek moyang kita, orang tua kita. Wa sayakunu min ba'dikumul baqin, dan akan ada setelah kalian nanti orang-orang yang bersisa dari anak-anak kita. Mati kita ada keturunan yang tertinggalkan. Ya begitulah seterusnya, generasi demi generasi berganti, hatta turadduna ila khairil warithin, sampai akhirnya kalian nanti akan dikembalikan kepada khairil warithin, sebaik-baik pewaris dialah Allah Jalla wa'ala, sebaik-baik zat yang kekal, yang semua perkara akan kembali kepadanya. Wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu lah akan berakhir segala sesuatu. Naam. Tumma innakum fi kulli yaumin tusayyi'una ghadiyan wa raihan ila Allahi azza wa jalla, qad qada nahbahu wa qada ajalahu, hatta tughayyibuhu fi sad'in min al-ardi, fi batni sad'in ghairi mumahhadin wa la muwassadin, qad faraqa al-ahbaba wa bashara at-turaba, wa wajaha al-hisaba, murtahanun bi'amalihi, ghaniyun amma taraka, fakirun ila ma qaddama. Thumma innakum fi kulli yawm, kemudian kalian setiap hari, tusayyi'una ghadiyan wa raihan, senantiasa mengantar jenazah, baik di kala pagi hari, di kala sore hari, ilallah, dan hantarkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Qad qadha nahbah, dia telah menyelesaikan umurnya, selesai umurnya, wa qadha ajaluh, habislah ajalnya, habis sudah ajalnya di dunia. Hatta tughayyibuhu fi sad'in min al-ard, kalian pun terpaksa harus menanamnya dalam perut bumi. Fi batni sad'in ghairi muwahhad, dalam kubur yang tidak ada padanya permadani yang terhampar, wala muwassat, tak ada pula padanya bantal ya, yang menjadi sandaran. Qad faraqal ahbab, dia telah meninggalkan semua orang dikasihinya, tinggal anaknya, istrinya, teman-teman dekatnya, tinggal semuanya. Wabasyarat turab, tinggallah dia dalam debu ya, dalam tanah, dalam kuburan. Wajah al-hisab, bersiap-siaplah dia untuk menghadapi hisabnya, hari perhitungan atas apa yang dia lakukan di dunia. Murtahanun bi'amalih, dia tergadai dengan segala macam amalan yang dibuat. Apabila kebaikan, maka dia akan tertawa dan tersenyum. Apabila keburukan, dia akan menangis dan merintih. Ghaniyun amma tarok, tak butuh lagi dia dengan apa ditinggalkan. Dunianya tak butuh, tak bisa dia bawa. Hartanya pun tak dia butuhkan. Orang mati hanya membutuhkan 2 helai kain, 3 helai, 4 helai kain. 3 helai kain kapan? Itu yang dia butuhkan. Selainnya ghaniyun amma tarok, dia tak butuh lagi, semuanya dia tinggalkan. Sekarang saja karena masih ada nyawa, kita butuh banyak. Butuh jam, butuh baju, butuh mobil, butuh kendaraan, motor, butuh rumah, butuh jabatan, butuh pangkat, kedudukan, sanjungan orang, banyak kebutuhan kita. Ketika meninggal, tak ada lagi yang kita butuhkan. Ghaniyun amma tarok, dia tak membutuhkan lagi apa yang dia tinggalkan. Ya, bahkan tak akan rela anak-anaknya kalaulah hartanya dia bawa ke dalam yang kuburnya. Jam-jam tangannya pun pasti dicopot oleh anak-anaknya. Ya, handphonenya tak akan mungkin dikuburkan bersama dia. Pasti pindah tangan, baju-bajunya yang mahal. Belum lagi batu-batu akiknya yang mahal-mahal. Kadang waktu akik yang dia miliki sampai berpuluh juta. Ya, pernah dengan seorang umrah, saya tanya, berapa batu akik antum ini? Ini murah aja Ustaz, 24 juta. Ini bersertifikat Ustaz, bisa dijual lagi, tanya. Yang ini pun murah juga, 12 juta. Di tangannya puluhan juta. Mati nanti dia dilepas semuanya. Kalau ada gigi emasnya pun dicopot sama anak-anaknya. Subhanallah. Faqirun ila maqaddam, alangkah butuhnya dia dengan segala macam bekal yang dapat dia persiapkan menghadap Allah SWT. Butuh dia doa kita. Orang mati itu tak butuh harta, yang dia butuh doa kita. Maka kalau kita ingat siapa yang meninggal daripada kerabat kita, karib kita, sahabat dekat kita, orang-orang kita cintai, mereka butuh dengan doa kita. Ya, selalu kita teringat orang yang banyak jasanya kepada kita, banyak berderma, bersedekah, baik, membimbing guru-guru kita, orang tua kita. Tiap kali kita ingat, doakan mereka. Allah maghfirlahu, Allah maghfirlah, ya Tuhan, ampunkan dia, rahmati dia. Luaskan rezekinya dalam kuburnya, lapangkan tempatnya. Doakan, inilah yang dia butuhkan. Banyak orang-orang yang berbuat baik kepada kita telah mendahului kita dengan iman. Banyak sekali guru-guru kita, sahabat kita, karib kerabat kita, orang tua kita. Mereka tak butuh lagi apa yang mereka tinggalkan dari dunia. Yang mereka butuhkan doa kita. Apa lapahnya mendoakan, ya Allah ampunkanlah si fulan ayahku, si fulan ibuku, si fulana, ya, sahabat-sahabatku, si fulan. Itu yang mereka butuhkan dari kita. Dan yang mereka butuhkan adalah segala macam amalan yang mereka tinggalkan di dunia. Berupa sedekah jariah, sedekah yang mengalir pahalanya, tanah yang diwakafkan, ilmu yang disebarkan, mushaf yang diwariskan, buku-buku agama yang diwariskan. Ya, mata-mata air yang dipancarkan untuk kepentingan orang banyak. Rumah-rumah singgah, tempat anak-anak yang terlantar, ya, masjid yang dia bangun, ini semuanya yang akan mengalir pahala ke dia. Pohon-pohon yang dia tanam, buah-buahan yang dimakan orang, ini yang akan kekal, akan mengalir pahalanya ke dia. Adapun selain daripada itu tinggal semuanya. Naam. Fattakullaha ibadallahi qabla inqida'i mawasikihi wa nuzulil mauti bikum thumma ja'ala tarafa rida'ihi 'ala wajhihi fabaka wa abaka man hawlahu. Pesan beliau terakhir dalam khutbahnya, fattakullaha ibadallah, takutlah kalian wahai hamba-hamba Allah, qabla inqida'i mawasikihi, sebelum berakhir segala macam perjanjian kalian dengan Allah SWT, dengan datangnya ajal, takutlah kepada Allah. Nuzul mauti bikum, takutlah kalian yang kematian akan datang kepada kalian. Tsumma ja'ala tarafa ridai 'ala wajhi, kemudian dia pun menutupkan wajahnya dengan selendangnya. Fabaka, dia pun menangis. Wa abka man haulah, dan dia pun membuat menangis orang-orang sekitarnya. Setelah itu dia pun terbunuh, diracuni. Rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Naam. Wa qad hassallahu ibadahu al-mu'minina 'ala an-nafaqati fi sabilihi min al-mali alladhi manna 'alayhim bihi wa ja'alahum mustakhlifina fihi mudhakkiran lahum bi annahu al-warisu subhanahu. Qala ta'ala: Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Ila an qala: Ma lakum alla tunfiku fi sabilillahi walillahi mirasus samawati wal ard. Dan Allah Jalla wa'ala hatha ibadahul mu'minin, telah senantiasa memotivasi hamba-hambanya yang beriman, ala nafaqah fi sabili, agar selalu berinfak di jalannya. Minal mali alladhi manna alayhim, dari harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. Manallahu alaihim bih wa ja'alahum mustakhlifina fih. Yang mana harta tersebut ya adalah merupakan ya perkara-perkara akan datang silih berganti yang mewarisinya. Sebagian harta kita milik orang tua kita. Meninggal orang tua kita, dibagi-bagikan harta, dapatlah kita bagiannya. Ada tanah yang dijual, dapatlah kita bisa beli mobil, bisa beli motor. Nanti apa yang kita tinggalkan ini juga akan menjadi milik keluarga ahli waris kita. Maka Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita agar berinfak. Ya. Karena harta kalian itu akan pindah tangan nanti. Tapi yang kalian infakkan kekal menjadi milik kalian. Ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Yang ada pada kalian itu kan pun habis. Nanti dibagi-bagi sama anak-anak ahli waris kita, habis semuanya. Kadang-kadang belum setahun habis harta tersebut. Ma indakum yanfad, yang ada pada kalian habis. Ya, apa yang kita miliki berupa harta akan menjadi punah, binasa. Ya, baju-baju kita usang. Ya, begitulah namanya harta dunia. Rumah-rumah kita pun menjadi lapuk, perlu diganti, catnya telah meluntur. Mobil kita pun telah menjadi benda yang barang rongsokan, menjadi tua, pulang balik ke bengkel. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin, yang ada pada Allah itu yang kekal. Yang kita infakkan itulah yang ada pada Allah. Itulah yang kita tabungkan. Tapi itu yang paling berat kita kerjakan. Taunya kita semuanya, itulah harta kita hakiki. Ya, bukan yang kita akan tinggalkan kala. Nabi pernah bertanya, siapa yang diantara kalian yang rela ya hartanya, mana yang lebih kalian utamakan, harta yang kalian nikmati atau harta yang akan menjadi ya kenikmatan bagi ahli waris kalian? Kata mereka, ya Rasulullah, ya, harta yang kami nikmati itu yang lebih kami utamakan, itu yang paling kami cintai, bukan harta yang akan menjadi milik ahli waris kami. Kata Rasulullah SAW, apa yang kalian infakkan itulah yang menjadi harta kalian, apa yang kalian tahan-tahan itulah yang akan menjadi harta ahli waris kalian. Dengar-dengar hadis gini, zuhud kita rasanya memberi impak semuanya, keluar masjid udah lupa lagi. Ya, kenapa kita takut berinfak? Karena kita merasa masih bisa menggunakan harta itu sepanjang-panjang umur kita. Umur masih panjang, kematian masih jauh. Nantilah kalau udah mau mati aku baru berinfak. Ya, mudzakkiran lahum bi annahul warits, subhanallah. Ingatkan, nanti akhirnya aku juga yang menjadi pewaris kalian, kata Allah SWT. Walaupun anak istri kalian mewarisi sementara, nanti akan pindah juga. Begitulah seterusnya, akhirnya bumi ini binasa, Allah yang mewarisi segala-galanya. Hatta yarithallahu al-ardha wa man 'alayha, sehingga akhirnya Allah yang mewarisi bumi dan siapa yang di atasnya. Aminu billahi wa rasulih, kata Allah, berimanlah dengan Allah dan Rasulnya. Wa anfiqu, berinfaklah kalian. Mimma ja'alakum mustakhlafina fih, dengan sebab Allah Jalla wa'ala menjadikan kalian sebagai ya penguasa di muka bumi ini, yang saling silih berganti satu sama lain. Raja-raja berganti, ya kekuasaan pun berganti, bergilir. Harta pun demikian. Ya. Falladzina amanu minkum, dan adapun orang-orang beriman yang terkalian, wa anfaqu, dan dia berinfak, dan mereka berinfak, lahum ajrun kabir, bagi mereka ganjaran yang besar. Ya, ila an qala, hingga akhirnya Allah berkata, wa ma lakum allatunfiqu fi sabilillah, mengapa kalian tidak mau berinfak di jalan Allah? Walillahi miratsu samawat, padahal milik Allah lah semua warisan langit wal ard, dan bumi ini. Mengapa kita tak mau berinfak? Ya, mau Ustaz, tapi janganlah tiap hari. Janganlah sering-sering. Naam. Rawa Muslimun fi sahihihi an Mutarrif an Abihi Abdullah ibn Syikhir qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur, qala yaqulu ibn Adam mali mali, qala wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Allahu Akbar. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Mutarrif, dari ayahnya Abdullah bin Syikhir, dia berkata, aku pernah mendatangi Nabi SAW dan dia sedang membaca ayat Al-Hakumut Takathur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dengan urusan dunia. Qala, berkata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, selalu saja anak Adam berkata, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku, mali, mali, ini hartaku loh, ini rumahku, ini mobilku, ini sawah ladangku, ini kebunku. Mali, mali, ini emasku, ini perakku. Wa qala, wa hal laka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnaita? Tidakkah engkau tahu ya anak Adam, hartamu itu adalah apa yang dapat ya engkau makan. Itulah hartamu yang dapat kau makan, kau nikmati sesaat. Sepiring, dua piring, tiga piring udah payah habisin nasi dengan lauknya. Fa'afnaita, kemudian akan habislah makanan tersebut. Berubahlah dia menjadi sesuatu yang tak enak. Lihatnya pun tak enak, tak nyaman. Mau cepat-cepat tinggalkan bekas daripada makanan tersebut berupa kotoran. Habislah dia, apa yang kita makan habis. Nasi sepiring habis, ikan tiga porsi habis, sayur mayur habis. Keluar berupa kotoran-kotoran, itulah yang bersisa. Itu pun dibuang juga, tak lagi disimpan dan ditahan selamanya dalam perut. Hartamu adalah apa yang bisa kau makan, itu hartamu. Ya. Fa aulabista fa ablaita, atau apa yang bisa kau pakai berpakaian, itu hartamu. Yang bisa kita pakai sekarang harta kita. Ya. Wama anfa wama tasaddaq au tasaddaqta fa amdaita, atau hartamu itu adalah sesuatu yang kau infakkan dan kau kekalkan, itu yang kekal. Baju kan usang, makanan kan habis, harta kan punah, apa yang disedekahkanlah yang kekal. Inilah yang aman. Ya, menabung aman di sisi Allah, tabung aman, dikembangkan sampai 700 kali lipat, sampai bilangan ini tak terhingga. Nabung di bank-bank kadang-kadang dilikuidasi banknya. Kadang-kadang datang bencana, Masya Allah, tak aman. Kadang-kadang bisa dibobol rekening bank, di sisi Allah aman. Ya, tabungan di sisi Allah SWT. Cuman astagfirullah, Allah SWT, banyak tempatnya. Itu kerabat-kerabatmu, silaturahmi dengan mereka, kirimi mereka uang yang kau miliki, bagian tertentu. Itu hartamu, menjadi milikmu. Subhanallah. Tetanggamu, sahabatmu, kawan-kawanmu, agar mereka menikmati dunia yang kau miliki, itu yang menjadi hartamu. Ya. Naam. Umma inna allaha azza wa jalla huwal maliku lissamawati wal ardi wal maliku li kulli syai' wal ardu lahu subhanahu yurithuha man yasha'u min ibadihi. Qala ta'ala, qala Musa li qaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Akmil. وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. أمل. وقال تعالى وأورثكم أرضكم وديارهم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. نعم. Kemudian Allah Jalla wa'ala, dialah pemilik langit dan bumi. Dialah pemilik segala sesuatu. Bumi ini pun miliknya. Dan bumi ini akan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Allah berfirman, qala Musa liqaumih, berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billah, wahai kaumku Bani Israel, ista'inu billah, hendaklah kalian selalu bermohon kepada Allah, minta kepadanya bantuan atas Fir'aun dan kezalimannya. Wasbiru, bersabarlah kalian dengan penderitaan ini. Innal arda lillah, karena bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi, kelak akan dia wariskan bumi ini kepada siapa yang dia kehendaki daripada hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kelak akibat daripada segala sesuatu urusan itu akan kembali, ya, ganjarannya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini dipesankan Musa kepada Bani Israel. Walaupun kalian sekarang dalam keadaan dihinakan, diperbudak, dikuasai, sabar, bermohon kepada Allah. Bumi ini miliknya, dia bisa ganti-gantikan. Dan akhirnya Allah gantikanlah Fir'aun dan bala tentaranya dan kaumnya. Habis binasalah mereka, tenggelam dalam lautan merah, digantikan dengan Bani Israel. Jadilah Bani Israel raja-raja. Ada Daud, ada Sulaiman. Jadilah mereka raja-raja. Nabi dan raja-raja, ya, Talut dan Daud menjadi raja. Allah gantikan. Dan ingatlah kata-kata wal aqibatu lil muttaqin. Al aqibah adalah ujung sesuatu. Al aqibah letak ujung sesuatu itu kelak akan senantiasa milik orang bertakwa. Ujung sesuatu kebaikan, ya, kemenangan, keberuntungan akan berakhir menjadi milik orang-orang bertakwa. Dan akhirnya benar, Allah pergilirkan binasa lah Fir'aun, Allah pergilirkan kepada Bani Israel. Bani Israel akhirnya lupa, lalai dengan karunia Allah berikan berupa nikmat, mereka bunuh para nabi mereka. Akhirnya Bani Israel pun dipunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan umat lain yang menguasainya. Hancurlah mereka, diserang, ya, oleh umat demi umat. Berkali-kali Baitul Maqdis dihancurkan. Ya. Allah berfirman dalam surat yang lain Al-A'raf ayat 137, wa awrasna al-qauman alladhina kanu yastad'ifuna al-mashariqa wal-ardha wa magharibaha allati barakna fiha. Akhirnya kami berikanlah warisan kekuasaan, ya, kejayaan, kerajaan kepada suatu kaum yang dahulu mereka lemah di belahan bumi manapun, di timur maupun barat, yang kami telah berkati, maksudnya Baitul Maqdis. Akhirnya bergilirlah kejayaan. Subhanallah. Hidup ini berputar. Rezeki pun berputar. Banyak kita lihat sebagian artis-artis yang kaya raya melarat sekarang. Hidup pun susah. Ya, hutang sana sini, menjualkan barang satu demi satu. Hidup sebelumnya luar biasa. Hidup ini berputar. Ya. Maka jangan pernah merendahkan orang. Hari ini kau rendahkan dia, besok kau rukuk kepadanya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, wa urathakum ardhahum, dialah Allah yang membuat kalian mewarisi bumi-bumi mereka, tanah-tanah mereka. Wa amalahum, harta-harta mereka. Wardan lam tatawa, bahkan kalian mewarisi bumi yang belum pernah kalian pijak. Jadi milik kalian. Para sahabat tak pernah mereka itu tahu akan menguasai bumi. Akhirnya menjadi milik mereka bumi-bumi Allah SWT. Terbentang kekuasaan dari timur dan barat. Para sahabat dahulu begitu miskinnya ketika hijrah. Seperti Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, Zubair. Ya, akhirnya mereka memiliki tanah berhektar-hektar. Budak beratus budak mereka. Subhanallah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Naam. Wal jannatu daru karamatihi yurithuha man yasha'u min ibadi. Jannati adnin allati wa'ada ar-rahman. Allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تكيا كمل. وقال تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sebagaimana bumi ini milik Allah, akan dia berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Demikian juga surga pun miliknya, karena dia pemilik surga. Dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Karena dia pemilik dunia, dia akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Kata Allah Jalla wa'ala, ya, جَنَّةِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ. Dialah surga-surga Aden yang Allah janjikan, Tuhan yang Maha Pemurah, kepada hamba-hambanya bil ghaib. Ya, sesuatu perkara yang ghaib. Innahu kana wa'du matiya, pasti janjinya akan datang. Walaupun sekarang ghaib bagi kita surga, tak nampak kita, tapi pasti akan datang. Kita yakin akan datang masanya orang-orang beriman masuk surga. Ya, karena Allah yang berjanji untuk mereka. La yasma'una fiha lagwan illa salama, dalamnya mereka tak pernah mendengar kata-kata yang sia-sia. Yang ada adalah ucapan penuh keselamatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyah, bagi mereka disiapkan senantiasa rezeki pada waktu pagi, pada waktu petang. Tilkal jannah, itulah surga. Allati nuritu min ibadina, yang kami akan berikan, kami wariskan kepada hamba-hamba kami. Mangkana taqiyah, yang bertakwa dalam hidup di dunia. Untuk mereka lah surga Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Untuk mereka lah surga. Untuk orang bertakwa, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, menjaga hak-hak Allah, menjaga hak-hak hamba. Ini yang akan mewarisi surga. Allah berfirman dalam ayat lainnya, Al-A'raf ayat 43, وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Maka diserulah kepada mereka, ini surga, kalian warisi dia dengan sebab dahulu amalan yang kalian lakukan di dunia, yang kalian ketahui. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Itulah surga yang kalian warisi dengan sebab apa yang kalian lakukan daripada amalan-amalan di dunia ini. Subhanallah. Inilah sebaik-baik warisan surga. Allah yang wariskan kepada kita dengan sebab takwa, dengan sebab amal. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad.